Ratu Oplosan Indonesia Co. Sing duwe goyang setrum sak Jawa Timur. Ada Ramayana, juga ada Arbas, Wiwi, Sakita, Ju, Palapa. Kita goyang bareng-bareng New Palapa. Raja-raja sawernya.